Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billahi amma ba'd. Ma'asyara muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kembali materi pembelajaran ad-durusu al-muhimmah li'ammatil ummah yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Bas rahimahullah. Hari ini kita akan belajar tentang pengertian Islam, yaitu tentang rukun-rukun Islam. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang rukun Islam, maka kita harus mengetahui apa arti Islam. Kita semua beragama Islam. Tetapi jika kita ditanya, apakah Islam itu sendiri? Pengertian Islam, ma'asyiral muslimin, sahabat sekalian, Islam itu berarti adalah tunduk dan patuh atau berserah diri. Jadi secara bahasa, ketika kita katakan bahwa kita Islam, kita tunduk dan patuh dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara syariat, ya secara istilah, bahwa Islam itu adalah dimutlakan dalam dua pengertian. Apabila Islam berdiri sendiri, ya apabila Islam berdiri sendiri dikatakan bahwa saya Islam, maka apa arti kata Islam? Bahwa Islam mencakup seluruh agama, ya mencakup seluruh agama, baik usul, ya baik pokoknya ataupun cabangnya. Maka pengertian Islam jika dikatakan Islam itu berdiri sendiri, maka ini mencakup seluruh agama Islam itu, baik yang pokoknya maupun yang cabangnya. Juga seluruh masalah akidah, ibadah, keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Jadi pengertian ini menunjukkan bahwa Islam adalah mengakui dengan lisan, meyakini dengan hati kita, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua yang telah ditentukan dan ditakdirkan. Ini apabila Islam dikatakan sendiri. Ya, berbeda dengan apabila Islam itu disandingkan dengan Islam dan iman. Nanti kita akan belajar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin." Ini adalah Ibrahim yang ketika diceritakan dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qala lahu rabbuhu aslim." Ingatlah ketika Rabb-nya berfirman kepada Ibrahim, "Berserah dirilah." Ya, aslim berarti berserah diri. Kemudian Ibrahim alaihissalam menjawab, "Qala aslamtu lirabbil alamin." Dia menjawab, "Aku berserah diri kepada Rabb seluruh alam." Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad-dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah Islam. Nah, maka apabila disebutkan Islam itu berdiri sendiri seperti yang disebutkan tadi, maka mencakup di dalamnya ya seluruh agama, ya baik secara pokok maupun cabang, ataupun mencakup di dalamnya keyakinan ibadah, akidah, keyakinan, perkataan dan perbuatan. Dan juga maksudnya adalah Islam itu mengakui dengan lisan, meyakini dengan hati, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian Islam. Jadi apabila kita Islam, mengaku sebagai orang Islam, maka kita harus mengakui dengan lisan bahwa saya adalah Muslim. Kemudian setelah itu meyakini dengan hati kita bahwa kita adalah Islam, kita adalah Muslim, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan segala konsekuensi. Maka insya Allah nanti kita akan pelajari ya bagaimana apabila kita sudah menjadi seorang Muslim, apa syarat-syarat yang kita harus penuhi ketika kita mengucapkan syahadat, ya dua kalimat syahadat. Kemudian ma'asyiral muslimin, bagaimana apabila ada kata Islam dan iman dalam satu konteks, apakah memiliki perbedaan? Disebutkan bahwa Islam jika disebutkan bersamaan dengan kata iman, maka yang dimaksud Islam itu adalah perkataan dan amalan lahiriah yang dengannya seseorang terjaga diri dan hartanya. Ya, apabila ada kata Islam dan iman, berarti Islam itu adalah amalan lahiriah kita, amal yang nampak dari diri kita, yang mana dengan mengamalkan amalan ini terjaga diri kita dan harta kita. Ya. Ini terlepas dari dia meyakini Islam atau tidak. Nah, barulah iman berhubungan dengan keyakinan. Ya, berhubungan dengan keyakinan. Contoh misalnya, ada seseorang sholat, ada seseorang kemudian memakai hijab, ada seseorang ya pergi ke masjid. Secara lahiriah dia, kita hukumi dia adalah Islam. terlepas dari keyakinan yang dia sembunyikan dalam hati dia. Bisa jadi dia seorang munafik, bisa jadi dia adalah orang yang pura-pura. Maka Islam adalah amalan lahiriah dan iman adalah amalan di dalam hati. Seperti Allah Subhanahu wa taala firmankan, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat, orang-orang Badui berkata, kami telah beriman. Kemudian Allah menegur mereka, katakanlah, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kamu telah tunduk kepada Islam. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Di sini, ya, saat itu orang-orang Badui mengatakan, aku beriman, aku sudah menjadi orang yang beriman. Ya, padahal mereka baru saja ya masih belum membutuhkan apa kekuatan iman yang lainnya. Katakan kamu masuk Islam sekarang. Adapun iman adalah sebuah proses keyakinan yang kalian tidak boleh mengatakan saya sudah beriman padahal kalian barulah masuk Islam. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ya apa yang ada dalam hati mereka. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memisahkan antara iman dan Islam. Berarti di dalam ayat ini yang dimaksud dengan iman adalah keyakinan hati, sedangkan Islam adalah amalan zahiriyah yang dilakukan oleh seorang muslim. Demikianlah pengertian yang bisa kita jelaskan dari pengertian Islam. Jadi kesimpulannya adalah apabila Islam berdiri sendiri, maka mencakup seluruh perkara agama, baik yang zahir ya maupun yang batin, akidah, amalan. Apabila berdiri sendiri, itu bermakna Islam berdiri sendiri. Adapun apabila dipisah Islam dan iman dalam satu konteks, maka Islam adalah amalan lahir kita yang nampak dari diri kita, sedangkan iman adalah amalan zahir atau amalan hati kita yang tidak bisa diketahui kecuali kita dan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita belajar tentang makna Islam. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.